pedih-sedih dalam hati ini. Ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini akan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagia kan selalu bila mengingatnya. Katakan Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah. Semua ini kan berakhir, seiring detik waktu.